kepercayaanku. Katanya ubah diri tingkah laku, terasa ku tak sepadan dengannya. Namun ku sudah fahami karena begitulah cara cinta mencari keserasian. Sasarannya cinta sebalik dunia bisa tersemat di dada. Cinta sebalik dunia bisa tersemat di dada. Cerita antara aku dan dia, FBYM apa saja, asalkan cinta bernyawa. Pencinta kira tahu sasarannya, cinta sebalik dunia bisa tersemat di dada. Cerita antara FBYM apa saja, asalkan cinta bernyawa. Pencinta kira tahu sasarannya, cinta sebalik dunia bisa tersemat di dada. Cerita antara aku dan dia, FBYM apa saja, asalkan cinta bernyawa. Pencinta kira tahu sasarannya, cinta sebalik dunia bisa tersemat di dada. Cerita antara aku dan dia, FBYM apa saja, asalnya